إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ حَاضِرٍ كَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang masal jahiliyah yang sedang mengangkat pembahasan tentang di antara kesesatan kaum jahiliyah adalah menolak untuk beriman kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada sifat-sifatnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa termasuk di antara iman kepada Allah adalah beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempercayai, meyakini, membenarkan semua berita yang datang dari Allah yang berkaitan tentang zat-Nya. Kita kaum muslimin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak lain Allah yang memberitahukan kepada kita tentang zat-Nya. Baik itu dalam Al-Quran ataupun itu dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada alasan bagi kita seorang mukmin kecuali percaya. Sebagaimana kita percaya dengan berita-berita rukun iman yang lain. Adanya malaikat, adanya para rasul yang sudah lampau namun kita tidak pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum juga pernah ketemu dengan Nabi Isa, Musa dan seterusnya. Tetapi kita meyakini benarnya berita itu. Karena Allah yang memberitahukannya. Sebagaimana kita pula meyakini adanya alam gaib. Badal maut setelah kematian. Kita yakin adanya alam kubur. Adanya nikmat kubur. Adanya adab kubur. Walaupun kita belum pernah merasakan itu semuanya. Kenapa kita yakin? Karena beritanya sekali lagi. Dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik melalui ayat Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. Atau melalui sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin tentunya. Kita pun meyakini, mempercayai. Allah itu maha mendengar. Maha melihat. Maha ahad as-samad. Allah itu maha al-aziz. Allah itu maha ghafar. Kita yakini itu semuanya. Demikian pula kita meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Yanzil Rabbuna. Allah turun ke langit dunia. Inda thuluthil akhir min al-lail. Pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Berita ini oleh kaum muslimin wajib kita mengimaninya sebagaimana kita mengimani berita-berita yang lain. Jangan kita membantahnya dengan akal kita. Yang mengatakan bukankah sepertiga malam yang terakhir itu akan terus-menerus ada. Sekarang malam sepertiga malam terakhir di daerah sini. Ke arah barat sepertiga malam terakhir juga di sana. Terus seperti itu. Berarti Allah tidak pernah di atas arsy. Muncul pemikiran seperti itu. Ini adalah pemikiran yang salah. Dikarenakan dia akan membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hadis yang satu dengan hadis yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau samakan dengan makhluk. Ketika makhluk berada di sini, maka dia di sini, tidak di sana. Kita di masjid ini, ya kita di masjid ini. Kita tidak ada di sana. Itu makhluk. Manusia. Yang kita bicarakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Memberitahukan maha besar Allah beristiwa di atas arsy. Kita mengimani, meyakini seperti itu. Dan Allah turun ke langit dunia, kita mengimani. Bagaimana turunnya? Tidak perlu kau tanyakan itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang akan tahu bagaimana turunnya. Dikarenakan Allah tidak memberitahukannya. Sehingga kaum muslimin rahimani warang jami'an, pada kesempatan ini kita akan bawakan ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Idhaful Qari Ta'liq ala Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Bukan Syarah Masail Jahiliyah. Kita ambil nukilan dari kalimat beliau di kitab yang lainnya. Ala Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika beliau mensyarah ucapannya, menjelaskan ucapannya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Yajibu alal muslimi ayatajannab at-tafakkur fi dhatillah. Wajib atas setiap muslim. Demikian juga dengan muslimah. Untuk menjauhi. Memikirkan tentang zat Allah. Digambarkan, dipikirkan, dicerna oleh akal dia. Jangan. Jauhi hal itu. Wa tafakkura fi kaifiyati asma'ihi. Jauhi olehmu dalam memikirkan bagaimananya sifat Allah, bagaimana kebesaran Allah, seperti apa Allah azza wajalla. Jangan engkau pikirkan itu. Ya. Jangan pula engkau pikirkan bagaimana perbuatannya. Jangan. Jangan kau pikirkan hal itu dikarenakan kau tidak akan mungkin mampu. Di samping Allah itu adalah ghaib. Ghaib tidak nampak bagi pancendera kita. Di samping itu, kaum muslimin, yang namanya ghaib, sesuatu yang tidak nampak pada pancendera kita, itu tidak akan mungkin bisa kita mampu untuk mengetahuinya. Apalagi berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wahai kaum muslimin, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajal. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya tidak ada sosok gambaran seperti apanya Allah yang bisa kita lihat. Untuk sebagai perbandingan, tidak ada. Sehingga akal kita enggak akan mungkin mampu untuk mengetahui kaifiatullah, bagaimananya Allah, perbuatan Allah ini tidak akan mungkin mampu. Demikian pula Allah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah azza wajal, sehingga tidak ada perumpamaan yang bisa sebagai misal bagi Allah subhanahu wa taala, tidak ada. Sehingga Syekh mengatakan wajib bagi kita untuk kita tidak berfikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hal ini larangannya dalam surat Thaha ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang ada pada makhluknya. Secara rinci. Manusia, hewan, tumbuhan, debu, tanah, air, sungai, darat, semuanya. Allah Maha tahu secara rinci. Apa yang telah lalu. Secara rinci. Dan juga apa yang akan datang. Allah ilmunya sempurna. Ya. Wala yuhituna adapun ilmu manusia wa kaum muslimin itu tidak akan mungkin bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ilmunya manusia sedikit. Kemampuannya ada pada mereka sangat lemah. Sangat ada keterbatasannya. Sehingga Allah memberitahukan kepada kita ilmu manusia tidak akan mungkin bisa mengerti tentang Allah Azza wa Jal. Kecuali melalui wahyu saja. Wahyunya memberitahukan seperti ini. Maka seperti itu kita meyakini. Hadisnya berbicara tentang Allah seperti itu. Maka kita meyakini seperti itu adanya. Sesuai yang diberitakan. Dan diyakini sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tanpa menyerupakan dengan manusia. Ya. Alaikal imanu billah, wajib bagimu untuk beriman kepada Allah. Yakin, percaya dengan berita-beritanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dimir rabbi duna tufaqqar fi dhatihi wa sifatihi. Hendaknya engkau membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya, jangan sampai engkau menggambarkan Allah seperti makhluk. Merendahkan Allah yang maha sempurna. Disetarakan dengan makhluk. Yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Jangan kau berpikir tentang zat Allah. Jangan kau berpikir tentang bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tetapi engkau imani. Apa yang Allah beritahukan kepadamu saja. Selesai di situ kita. Allah berfirman seperti ini. Yakini seperti itu. Rasul bersabda seperti ini. Yakini seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Abu Syaif al-Azamah. Disebutkan sebuah riwayat tetapi riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dihbul Jami'. Disebutkan Imam Al-Barbahari, tafakkaru fil khalqi. Berfikirlah engkau tentang makhluk. Penciptaan, ciptaan-ciptaan Allah. Berfikirlah engkau tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah. Dan janganlah engkau berfikir tentang Allah bagaimana. Allah beristiwa bagaimana. Allah punya tangan bagaimana. Allah turun ke langit dunia bagaimana. Jangan kau pikirkan itu. Tetapi engkau yakini sesuai dengan nas. Beritanya seperti apa, maka yakini seperti itu. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Tafakkaru fi makhluqatillah. Berfikirlah kalian pada makhluk-makhluk Allah. Semisal langit, bumi, bulan, matahari, gunung, batu, pohon, dan yang lainnya. Engkau akan dapati kebesaran Allah. Tatkala engkau memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Allah Maha Mampu menciptakan manusia. Sekian banyak manusia. Allah Maha Mampu memberikan makan kepada semua manusia. Allah Maha Mampu memberikan kesehatan. Allah Maha Mampu segalanya. Allah Maha Mampu ikhwan muslimin. Dari situ kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah bisa menciptakan langit bi ghairi amadin tarunaha, tanpa adanya tiang. Kalian bisa melihatnya. Sangat tebal, sangat berat, sangat luas, sangat besar langit itu. Wahai kaum muslimin, kita diperintahkan memikirkan makhluk-makhluk Allah, di mana itu bisa meningkatkan iman kita. Bukan memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi seperti apanya atau bagaimananya Allah azza wa jal. Ini keterangan Syekh As-Salih Fauzan dalam kitab Ithaful Qahri. Yang kesimpulannya, kaum muslimin, kita tinggal mengimani apa yang Allah beritakan tentang zatnya dalam Al-Quran. Kita tinggal mengimani, meyakini dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi dalam hadisnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai di situ, maka kita akan tenang jiwa kita. Hadirin kaum muslimin, kita bacakan keterangan dari Syekh pada kalimat yang lainnya. Beliau mengatakan, termasuk di antara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman kepada semua nama-nama Allah. Saya bacakan teks Arabnya supaya kita ini membaca kitab. Bukan ngarang, tetapi melalui bimbingan para ulama dengan dalil yang nanti akan kita bacakan contoh-contohnya. Qala Syekh Salih Fauzan, wa min al-imani billah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi ala ma yaliku bi jalalihi azza wa jalla falladhi yatadakhalu fi umuri al-asma'i sifati imma bi ta'tilin wa imma bi tamthilin wa imma bi tafwidin wa imma bi tasrin 'indihi fahada lam yu'min billahi al-iman al-hakiki wa innama imanuhu naqis. Asy-Syaikh Salih Fauzan mengatakan, termasuk beriman kepada Allah. Kita beriman Allah sebagai Rabb kita. Beriman tidak, Pak? Beriman. Kita beriman Allah sebagai sesembahan kita. Kita meyakini Allah sebagai sang pencipta kita. Kita meyakini Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Demikian pula kita meyakini dengan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami kaum muslimin? Cara mengimaninya, perhatikan kalimat bahasa Arabnya, yaliku bijalalihi wa azamatihi. Kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak kita tak pahami sesuai dengan makhluk. Lah, tidak. Tetapi sesuai dengan kebesaran Allah yang maha besar. Yani artinya tidak sama dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Barang siapa yang tidak beriman seperti ini. Misal seperti dia menolak nama Allah dan sifatnya. Sebagaimana kaum Jahmiyah, maka dia kafir, bukan muslim. Dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jikalau ada di antara mereka yang beriman sebagian dan menolak sebagian dikarenakan adanya ta'wil, adanya syubhat padanya, maka para ulama mengatakan dia tidak dikafirkan, tetapi dia di atas bid'ah dhalalah yang sangat mengerikan. Bisa mengeluarkan dia dari Islam dikarenakan penolakannya dia untuk beriman dengan asma dan sifatnya. Ini ucapannya Syekh Salih Al-Fauzan. Mudah-mudahan jelas ya kaum muslimin. Kita masuk kepada keterangan tambahan berikutnya. Kita bacakan ucapannya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, karya Imam Al-Barbahari. Kemudian akan kita bacakan sedikit keterangan tambahan dari Syekh Salih Al-Fauzan. Berkata Imam Al-Barbahari, wa kullama sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu mimma lam yablughu uquluka. Nahu qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulubul ibadi baini isba'aini min asabi ar-rahman wa qali inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya wa yanzilu yawma 'arafah wa yanzilu yawma al-qiyamah wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yad'a 'alayha qadamahu jalla wa 'ala. Wa qali al-lail 'abdu qali al-lail ta'ala al-'abdi in mashayta ilayya hawartuhu ilayk harwaltuhu ilayk. Wa qalihi khalaqallahu adam ala suratihi wa qali aslatu wassalam ra'aytu rabbi fi ahsani surah wa ashbah hadhihi al-ahaditha fa'alayka bit-taslimi wat-tasdiq wat-tawfid war-ridha wa la tufasir shay'an min hadhihi bihawaka fa innal insana bihadha fa innal imana bihadha wajibun faman fassara shay'an min hadhihi bihawah wa raddahu fa huwa jahmiyun. Ini ucapannya Imam Al-Barbahari. Saya terjemahkan. Setiap berita yang kau dengar, yang itu datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran atau melalui hadis, mimma lam yablughu uquluka, yang mana berita-berita itu tidak sampai pada akalmu. Yani akalmu enggak bisa mencerna itu. Di otak atik-atik otak enggak bisa kali ini. Kalau datang kepadamu berita-berita yang seperti itu, terutama yang sedang dibahas di sini berkaitan dengan asma Allah, berkaitan dengan sifat Allah, dan berkaitan dengan fi'lullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya dalam menyikapi berita-berita seperti itu yang tidak masuk akal kita? Padahal itu beritanya sahih. Al-Quran wa sunnah. Maka cara menyikapinya, antum tulis baik-baik atau diingat baik-baik. Fa'alaika, maka wajib bagimu untuk bitaslim, menerimanya. Menerimanya. Wattasdiq, dan mempercayainya, membenarkannya, mempercayainya. Wattafwid, dan menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Menyerahkan bagaimananya, seperti apanya kepada Allah. Kalau ditanya bagaimana, wallahu a'lam bagaimananya. Waridho, harus ridho. Harus ridho. Karena kadang kalau orang, lah katone, orang membungakan loh. Untuk kemudian tidak ada keridhoan. Harus ridho. Yang berikutnya, tadi yang pertama, taslim, menerima. Wattasdiq, percaya dan membenarkan. Kemudian yang berikutnya, tafwid, menyerahkan kepada Allah tentang bagaimananya. Dan yang keempat, ridho dengan berita itu. Yang kelima, ingat-ingat baik-baik ya kaum muslimin. Nah, ini ilmu yang jarang dibahas. Yang kelima, wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. Jangan sekali-kali engkau tafsirkan berita-berita tersebut dengan hawa nafsumu, dengan kedangkalan pemikiranmu. Jangan kau tafsirkan, oh Allah begini, Allah begini, Allah begini, dengan hawa nafsumu. Disebut hawa nafsu karena apa? Tanpa dasar. Berbicara, nanti akan kita sebutkan hadisnya, tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini berarti Anda berbicara tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Jangan engkau tafsirkan itu dengan hawa nafsumu. Fa innal imana bihadha wajibun. Karena sesungguhnya beriman dengan semua berita-berita ini hukumnya wajibun. Hukumnya apa? Wajib. Yang berikutnya masih ucapan Imam Al-Barbahari. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu wa raddahu fahuwa jahmi. Maka barang siapa yang menafsirkan berita-berita tersebut dengan hawa nafsunya dan dia akhirnya menolaknya, maka dia adalah Jahmi, pengikutnya seorang yang bernama Jahm ibn Safwan. Kafir. Sepakat para ulama mengkafirkan Jahm ibn Safwan dan siapapun mengikuti ideologinya. Di antara ideologinya adalah menolak nama Allah dan menolak sifat Allah. Ini kaum Jahmiyah. Misal, saya sebutkan di sini masih ucapannya Imam Al-Barbahari. Beliau contohkan beberapa berita-berita yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak akan mungkin bisa digambarkan di kepala kita. Tidak akan mungkin bisa. Misal dalam hadis yang sahih. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nomor ke 2654. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Perhatikan hadis ini. Sahih. Benar ini sabda Nabi. Beliau mengatakan, "Hati-hati manusia ada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala." Apa yang terbesit di benak antum, hadirin? Hati-hati. Kalimat ini bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Nabi memberitahukan hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita praktekkan ilmu tadi. Kita wajib menerimanya. Wajib kita mempercayainya. Wajib kita untuk apa? Menyerahkan bagaimananya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna usbu'ain. Usbu'ain, ya, isbu'ain, ya, min asabi'ir rahman, itu kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam syarah kitab yang lainnya, binisbatina, kalau dinisbatkan kepada kita jari jemarinya manusia, maka ini jari jemarinya manusia. Masing-masing punya jari jemari. Ini jari jemarinya manusia. Asabi' bahasa Arabnya. Tetapi ketika kita membaca hadis ini, Rasul memberitahukan Allah memiliki jari jemari, maka tidak boleh kita menggambarkannya seperti jari jemarinya manusia. Dan jangan kita memikirkannya terdiri dari tulang, belulang, kulit, dan darah. Jangan. Kita serahkan bagaimananya tangan Allah itu. Wallahu a'lam. Tetapi kita mengimani Allah memiliki jari jemari sebagaimana berita dari siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Lah terus ke priwe ya? Lah usah tanya ke priwe, Pak. Loh, masa ilmu qorab orang bisa takon ke priwe? Ini ilmu berkaitan dengan alam ghaib. Yang kalau saja antum ikut muslim ditanya ruangan ini, maaf ruangan ini depan ada ruangan depan situ, isinya apa pak? Kalau tidak ada berita kenjenengan di situ ada lemari, ada kelasa, ada gelas piring bapaknya, ini ngarang aja pak, nggak akan tahu. Kemudian ini padahal ruangan yang masih di dunia, kok ngarang-ngarang benang kono ketonan mobil lu. Oh, mobil sepiro, dam truk nang kono, ruangan cilik, dam truk. Jangan ngawur kamu berbicara sesuatu tanpa ilmumu. Pasti salah. Pasti salah. Prediksimu batil. Karena ini perkara yang kamu tidak tahu. Ini mimbab aula lebih lagi berbicara tentang Zatullah, Zatullah, Zatnya Allah. Zat yang menciptakan langit bumi. Yang maha mampu, yang maha besar. Yang memiliki arsy yang begitu besar. Mau diterawang dengan otak kita. Ya maaf, kemarin saya sebutkan otak kita sebesar kentos. Gak mampu ya kaum muslimin. Maka wajib bagi kita menyerahkan bagaimananya. Wallahu a'lam bisawab, kita serahkan itu kepada Allah tentang bagaimananya. Tapi kita yakin sesuai dengan berita yang nyampe kepada kita. Tanpa memisalkan dengan yang ada pada manusia. Gampang mboten, Pak? Gampang. Hadza wa komisi. Ya. Berita berikutnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Hadis dalam Imam Bukhari nomor ke 6321. Bisa dicek nanti di Sahih Bukhari. Sahih Muslim hadis nomor ke 758. Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan tentang Allah, memberitahukan kepada kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yanzilu ila samai dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Muncul pertanyaan apa, Pak? Bagaimana? Langsung ditepis. Laisa kamitslihi syai. Muncul pertanyaan bagaimana? Muncul gambaran seperti apa turunnya? Kita langsung jawab dengan ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Sehingga tidak bisa kita menggambarkannya. Namun kita yakin dengan berita ini. Allah turun ke langit dunia. Selesai sudah. Bagaimananya? Kita serahkan kepada Allah ilmunya. Kita tidak akan tahu. Karena memang tidak diberitahukan oleh Allah. Sehingga Nabi pun tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimananya. Sehingga jangan kita menerawang. Itu tadi yang kita kedepankan dalam pembahasan di awal. Jangan Anda berpikir tentang bagaimananya Allah. Gak akan mampu. Berpikir tentang kebesaran Allah. Yang bisa kita lihat dari sisi makhluk-makhluknya. Contoh berikutnya. Disebutkan di hadis riwayat Imam Muslim nomor ke 1348. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini, wa yanzilu yawma Arafah. Hadis agak panjang, sebutkan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala turun di hari Arafah. Yani ketika manusia jamaah haji wukuf di Arafah. Ya. Wa yanzilu yawmal qiyamah. Disebutkan dalam hadis Bukhari wa Muslim. Contoh berikutnya. Bukhari nomor ke 806. Imam Muslim dalam nomor ke 182. Rasul mengatakan. Wa yanzilu yawmal qiyamah. Allah turun di yaumul qiyamah. Disebutkan lagi dalam hadis yang lainnya. Ini semua kaum muslimin wajib diimani. Wajib diapakan? Diimani. Hadis yang akan saya sebutkan lebih heran lagi. Herannya bagaimana? Kalau kita menggunakan akal akan menolak berita ini. Tapi kita orang yang beriman, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Nabi, semua beritanya benar. Maka itu mudah bagi kita untuk menerimanya. Apa berita itu? Apa berita itu? Saya sebutkan hadisnya. Hadis yang disebutkan Imam Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari nomor ke 6661. Imam Muslim nomor ke 2000. 818. Ada di sini di buku saya. Bukan karena saya hafal kaum muslimin. Ini ada dalam buku. Ya. Rasul memberitahukan, wa inna jahannam la yazalu yuqrahu fiha hatta yad'alayha qadamahu jalla sana'uh. Sesungguhnya neraka jahannam terus menerus dilemparkan manusia jin bebatuan ke dalamnya terus. Tidak pernah penuh. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan telapak kakinya di jahannam tersebut. Bagaimana Pak? Imani, taslim, menerima ini. Wattasdik, percaya dengan ini. Wattafid, bagaimananya? Wallah alam, kita tidak tahu. Terserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ridho dengan ini. Mengimaninya. Dan tanpa kita menafsirkan dengan hawa nafsu kita. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam Al-Quran tentang neraka ini. Setiap dilemparkan manusia ke dalamnya. Lemparkan. Neraka tetap mengatakan, hal min mazid. Hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Sehingga para ulama mengatakan, seandainya semua manusia dari zaman Adam sampai yaumul kiamah semuanya masuk dalam neraka, neraka masih mengatakan, apakah masih ada tambahan? Jin semuanya masuk dalam neraka, apakah masih ada tambahan? Seberapa besar kira-kira nerakanya, Pak? Ya bisa kita bayangkan. Akal kita enggak mampu kaum muslimin menerawang makhluk sebesar itu. Sampai kapan neraka ini mengatakan hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Sampai kapan? Hatta yad'a rabbu qadamah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan, meletakkan telapak kakinya di neraka tersebut. Fayanzawiya baduha ba'da wa taqulu qat qat. Maka neraka itu kemudian bersak-desakan. Kemudian neraka mengatakan cukup, cukup, cukup. Diterima tidak berita ini kaum muslimin? Wajib. Masuk akal? Gak butuh masuk akalmu. Wahai manusia. Ini berita dari Allah Azza wa Jalla. Gak butuh masuk akal kita. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Bil'izzi. Dalam syarah akidah tahawiyah. Untuk perhatikan kalimat ini. Inna syari'ah atau syari'ah. Sesungguhnya syariat Islam. Lam yati bi syai'in mustahil au kama qala. Agama Islam, Al-Quran wa Sunnah tidak pernah menyebutkan sebuah berita yang mustahil adanya. Tidak pernah. Walakin qad yakunu yukhayyir al-uqul. Akan tetapi bisa jadi kadangkala berita dalam Al-Quran, berita dalam Sunnah membingungkan akal kita. Sehingga jikalau kita bingung, ya silakan berbingung ria. Saya bingung. Gak apa-apa Anda bingung. Ini berita gak mesti harus masuk akalmu kok. Karena apa? Allah Azza wa Jalla yang kita sedang bicarakan. Bukan manusia. Sehingga janganlah kita anggap Allah mustahil melakukan begini. Allah mustahil melakukan itu. Itu kan kalau manusia. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah maha sempurna. Hada huwa yaqul muslimin. Kaidah penting dalam bab asma wasifat. Bun ngantuk napa dereng? Ning pun kesel kata saya. Ini kaidah-kaidah pokok yang mendasar dalam ilmu tentang ma'rifatullah yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Salih Fauzan Saya langsung masuk ke keterangan Syekh Saleh Fauzan. Seakan-akan kita mengulang keterangan beliau, tetapi ini pada tempat-tempat yang lainnya. Karena memang pembahasan ini terulang-ulang kaidahnya supaya diingatkan. Syekh mengatakan, nususus sifati tsabita lillah. Nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang sabit, yang kokoh, disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah, dan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu alaika an tithbitaha. Wajib bagimu, wahai seorang muslim, menetapkannya. Allah maha begini, Allah maha begini, Allah bersifat begini, Allah bersifat begitu, Allah berbuat seperti ini, Allah berbuat seperti itu. Wajib Anda menetapkannya. Kama ja'at, sebagaimana tertera dalam nas itu. Ala hakikatiha, diyakini sesuai dengan hakikatnya. Itu hakiki. Hakiki rekom sini. Bukan majazi. Ini dikesampingkan nanti. Pembahasan hakiki dan majazi. Dunan tataghala bi'aklika. Terapkan imani, tetapkan bagi Allah berita-berita itu sesuai dengan apa yang ada secara hakiki. Tanpa memasukkan akalmu dalam batini. Akalmu hanya untuk mendengarkan, mengerti apa yang disampaikan, dan mengimaninya. Selesai. Jangan kau masukkan akalmu dalam bab ini. Kemudian kau mengatakan, hadala yalukibillah. Seorang yang memasukkan akal dalam bab ini, dia akan mengatakan, masa Allah seperti itu? Walau enggak layak begitu. Masa seperti ini Tuhan? Masa? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika engkau masukkan akalmu dalam bab asma wa sifat. Atau dia mengatakan, inna Allah munazzalan hadha. Dimasukkan akal dalam bab tadi di atas. Sepertinya Allah enggak mungkin kayak gitu. Saya tidak mudah percaya. Hebat teman kamu. Gak mudah percaya. Memang otakmu seberapa, Pak? Jenengan mikir. Mikir, Beko Muslimin. Mikir. Ada SMS ke nomornya si A. Ini kok bisa langsung ke HP-nya si A. Padahal orang nak kabel, Pak. Ya. Tidak salah ke nomor orang lain. Mlebu akal, Pak. Lu bakal anu kepriwe iki kanan-kanane? SMS tabrakan nang. SMS kan ribuan orang. Nang tabrakan pada lawatan. Ya. Kayak darah bae kaum muslimin. Mereka pada mlebu blung blung blung mlebu. Allahu Akbar. Makhluk yang seperti itu saja kita tidak bisa merasiokan dengan akal kita. Jangan Anda sok dalam bab ini. Bab ini, bab harus kita tunduk dengan wahyu. Jangan gembeleng. Sok itu bahasa, bahasa mana sok, Pak? Sok cokot atu. Itu bahasa apa? Jangan gembeleng bahasa kitanya. Pecicilan kamu. Bicara nas ini dengan akalmu. Sesat kamu. Pasti sesat. Pasti sesat. Sebagaimana kami sampaikan, membahas asma sifat dengan selain manhajus salaf, batil pasti. Batil pasti. Karena apa? Hanya manhaj salaflah yang memiliki manhaj seperti ini dalam beriman kepada asma wa sifat. Adapun yang lainnya dengan akal dan perasaan. Sehingga mereka jatuh pada menyerupakan Allah dengan manusia, jatuh pada menolak nama dan sifatnya, dikarenakan akalnya mengingkari wahyu tersebut. Yang paling tepat dan hak adalah manhaj salaf dalam bab asma wa sifat. Walhamdulillahi rabbil alamin. 45 menit sudah. Masya Allah, kaum muslimin. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan ini. Walaupun mungkin agak berat pembahasannya. Tetapi begitulah yang harus kita imani. Karena kita berbicara atau membahas tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan Rabu yang akan datang. Rabu besok. Ustaz yang lainnya. Ustaz Rijal insyaAllah atau yang lainnya. Untuk kemudian Rabu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.